Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bikum fid darain amin. Qala Mujahid ma qaddamu a'malahum wa atharahum qala khutahum bi arjulihim ay ila nahwil masjid. Qala Mujahid, berkata Imam Al-Mujahid di dalam mentafsiri ayat Al-Qur'an yang menjelaskan firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu atharuhum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dikatakan oleh Imam Mujahid, ma qaddamu, apa yang telah ia perbuat, itu amal-amal mereka. Allah mengatakan inna nahnu nuhyil mauta, bahwasanya kami nuhyil mauta, menghidupkan al mauta, orang yang sudah mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka perbuat dari amal perbuatan yang baik atau yang jelek. Wa atharuhum, atharuhum yaitu peninggalan mereka. Jadi Allah catat apa yang telah mereka perbuat dan juga peninggalan mereka. Nah, peninggalan di sini dikatakan oleh Imam Mujahid khutahum, langkah-langkah kaki mereka, ay ila nahwil masjid, ke semisal masjid. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, ada di catatan malaikat yang nantinya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini gak akan mungkin ada yang merekayasa. Gak ada satupun yang bisa merekayasa, merubah, diganti dari yang benar jadi yang salah, dari salah yang menjadi yang benar, gak bisa. Karena yang mencatat adalah malaikat, yang mana malaikat tidak akan pernah mendustakan Allah, melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan dari perbuatan, yang baik atau yang jelek, dicatat. Karena itu satu kata pun atau bahkan satu huruf pun yang keluar ada catatannya. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak keluar satu kata pun dari lisan kita kecuali ada pada catatan raqib dan atid. Kecuali ada pada catatan raqib dan atid, enggak lepas. Ada. Apapun yang kita katakan, entah itu baik, entah itu jelek, ada. Gak mungkin kehapus, gak mungkin ke restart ataupun yang lain sebagainya, ada. Itu ucapan, satu kata. Begitu juga perbuatan. Begitu juga perbuatan. Karena itu Allah mengatakan wa naktubu ma qaddamu, ma qaddamu. Kami catat, kami jaga ma qaddamu, apa yang mereka perbuat dari amal perbuatan, sholat, puasa, baca Al-Quran, baca sholawat, nyari ilmu, jihad, bersedekah dan yang lain sebagainya. Catat. Wa atharuhum, seperti apa? Langkah kaki mereka. Langkah kaki mereka menuju ke semisal masjid, musola, tempat ilmu dan yang lain sebagainya, semuanya dicatat. Sehingga para salaf, karena salaf yugassiruna al-khutwa inda dhihab ila al-masjid liyakthura al-ajr bi ziyadatil khutwa. Karena itu para salaf itu kalau berangkat ke masjid, berangkat ke tempat-tempat yang baik, langkah kakinya itu diperkecil. Langkah kakinya diperkecil. Kalau berangkat ke masjid, ke musola, ke tempat ilmu, tempat yang baik, itu langkah kakinya diperkecil kalau berangkat. Untuk apa? Lihat surah Al-Ajr biziyadatil khutwa, supaya banyaknya pahala dengan tambahnya langkah. Satu langkah ke masjid itu satu kebaikan. Sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, diterangkan bahwasanya satu langkah itu satu kebaikan. Satu langkah itu juga menghapus kejelekan, satu langkah itu juga mengangkat derajat. Berarti satu langkah memiliki tiga keistimewaan. Satu kebaikan dihapus satu kejelekan, diangkat satu derajat. Satu langkah. Kalau dua langkah berarti dua kebaikan kita dapat, dua kejelekan dihapus, dua derajat diangkat. Seterusnya demikian. Dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dan sebagainya. Berarti bertambah banyak langkah yang ia lakukan, berarti bertambah banyak kebaikan yang ia dapatkan, juga bertambah banyak kejelekan yang dihapus, juga berapa derajat yang diangkat oleh Allah untuknya. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita kalau berangkat ke masjid untuk Jumatan khususnya, atau berangkat untuk sholat id, itu menuju masjid dari jalan yang lebih jauh, pulangnya dari jalan yang lebih singkat, lebih cepat. Untuk apa itu tadi? Mendapatkan banyaknya pahala. Karena itu para salaf seperti itu sudah. Misalnya sama, gak muter-muter dia, langsung dari sini ke masjid, gak pakai muter dulu. Langkahnya yang diperkecil. Langkah diperkecil, otomatis sama dengan dimuter dia. Pulangnya jalan biasa, berangkatnya seperti kemanten, diperkecil supaya banyak dapat pahala dengan banyaknya langkah. Marqiba sayyaratan ila madrisil khair yang bagi an yuktaba lahu bi kulli ajalati ajrin ajrun li'anna fadlullahi wasi' lakinnahu duna ajril mashi 'alal qadam wa ma hadha ma'da. Orang yang berangkat ke majelis, ke tempat kebaikan dengan mobil, dengan motor, tetap dicatat kebaikan untuk dia setiap putaran putaran roda. Di setiap putaran roda dicatat satu kebaikan, baik itu sepeda, baik itu motor, baik itu mobil. Tapi pahala berjalan lebih unggul, tetap yang berjalan kaki lebih unggul daripada yang naik kendaraan. Lebih unggul, lebih istimewa, lebih banyak, lebih besar daripada yang naik kendaraan. Itu semuanya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yuktabu lil insan mamsyahu ilal masjid, kadzalika yuktabu lahu rujuu minal masjid ila manzilih. Bukan hanya yang dicatat itu berangkatnya, pulangnya pun juga. Berangkatnya ke masjid dicatat, pulangnya juga dicatat. Jadi pulang pergi dapat. Nah, pulang pergi dapat. Bukan hanya berangkatnya saja, pulangnya juga dapat kebaikan, dihapus kejelekan, diangkat derajatnya. Nah, itu adab berjalan ke masjid. Kemudian adab kita untuk masuk masjid. Yang bagi liman dakhala nahwal masjid bitaqdimi rijlil yusra an yarji'a wa yuqaddim rijlahu al-yumna. Kita masuk masjid itu sunnah memakai kaki kanan. Masuk masjid sunnah masuk dengan kaki kanan. Kalau misalnya keliru, kelupaan, sudah masuk baru nyadar, saya tadi masuk dengan kaki kiri, ini seyogianya ia keluar lagi, kembali lagi untuk masuk dengan kaki kanan. Sama dengan kita masuk kamar mandi. Kalau kita masuk kamar mandi dengan kaki kanan, seyogianya kita keluar lagi kemudian masuk dengan kaki kiri. Jangan wis tak popo wis kadung. Memang sunnah, bukan kewajiban. Tapi dengan kita meninggalkan kesunahan, berarti kita mendapatkan kerugian. Mestinya kita dapat pahala, mestinya kita dapat kebaikan, mestinya kita bisa ningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita enggak melakukan, akhirnya sia-sia. Derajatnya enggak ningkat, enggak dapat kebaikan, lu tambah jauh, enggak tambah dekat. Yang kita butuhkan kan kita tambah dekat. Nah, karena itu ketika kita sudah terlanjur masuk dengan kaki kiri ke masjid, seyogyanya kita kembali keluar untuk masuk dengan kaki kanan. Begitu juga di tempat-tempat baik lainnya. Dan juga yang perlu kita waspadai ketika berada di dalam masjid, tidak banyak berbicara apalagi yang dilarang. Tidak banyak berbicara yang mubah. Tidak banyak berbicara yang mubah apalagi yang dilarang. Yang mubah, yang enggak ada hukum haramnya, tidak ada hukum makruhnya, jangan apalagi yang haram. Kenapa? Karena berbicara di masjid itu dapat menghapus kebaikan kita seperti api melahap kayu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-kalamu fil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Berbicara di dalam masjid, nah, berbicara di sini bukan yang baik. Berbicara yang mubah atau berbicara yang haram. Kalau berbicara yang baik seperti ilmu, zikir, Al-Quran, sholawat, dan yang lain sebagainya, itu bagus. Tapi kalau berbicara dagang, jual beli, atau pembicaraan mubah, khayal, kalau aku punya ini enak ya, misalnya ya dewekin dweki, khayal di masjid, atau berbicara yang haram, merencanakan kejelekan. Ini mumpung orang-orang lagi sholat, kota amannya ini kita curi aja. Ini yang haram. Kalau yang mubah aja jangan, apalagi yang haram. Kenapa? Itu kebaikan kita akan habis cepat. Jadi dengan berbicara di masjid, kebaikan kita akan habis cepat sebagaimana api ketika membakar kayu. Teh cepetan. Nah, itu yang perlu kita waspadai di dalam masjid. Waqa'a lil Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Abbas annahu lamma zara al-Madinah al-Musharrafah bata lailatan bil haram fataharrakat alaihi batnu wa dhahaba li akhruja fawajada al-abwab mughaffala فراح إلى ناحية في أخريات الحرم ووضع الخارج في ثوبه فلما كان الصباح ذهب إلى خارج المدينة ليرميه فإذا هو ذهب يتلألأ. Pernah terjadi kepada Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan al-Attas ketika beliau berziarah ke Madinah, nginep di haram. Dulu bebas, nggak ada macam-macam. Kalau sekarang diusir. Nginep di haram. Fataharakat alai batnu, lapar. Ketika beliau pergi untuk keluar, pintunya kekunci, nggak bisa keluar. Akhirnya pergi ke ujung daripada akhir masjid, di masjid pojok itu paling akhir, meletakkan sebagian atau bajunya di luar. Falamma kana shabah, ketika waktu pagi. Enggak, ini mungkin buang air, pintu terkunci, akhirnya terpaksa. Setelah dibuang di luar, taruh di luar. Pagi mau dibuang kotorannya, ya, pagi mau dibuat kotorannya, ternyata isinya bukan kotoran, akan tetapi emas. Ya, emas, ini kenapa? Adab. Adab kepada masjid. Dan dilakukan secara terpaksa. Jadi merah di pojok. Ketika ingin dibuang, ternyata bukan kotoran yang ada di dalam wadah tadi itu, melainkan emas. Ini kenapa? Menjaga adab di dalam masjid. Nah, orang yang enggak menjaga adab, ya akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat menjaga kehormatan yang semestinya kita jaga sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus menjalankan ketaatan, kebaikan, ibadah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyu wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin.